Kata Nabi SAW, dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua kenikmatan. Air putih yang biasanya kita minum pagi, siang, sore biasa saja. Tetapi ketika berbuka, kamu minum air putih, betapa nikmatnya. Nikmat. Hati ini farhah. Dhahaba adh-dhama wa btallat al-'uruq wa thabata al-ajr. Hilang dahaga, basah kerongkongan dan pahala kepada sisi Allah Ta'ala. Farhah. Gembira. Nikmat. Padahal minuman yang sama air putih di luar bulan Ramadan ketika tidak berpuasa biasa saja. Tetapi ketika berbuka nikmat. Ini khairun 'azakumullah, apalagi yang lainnya yang Allah berikan rezeki padanya ketika berbuka. Dan ada yang lebih besar lagi, yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih, gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pahalanya secara khusus. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Kata Nabi selanjutnya alaihi salatu wassalam, wala khulufu famisaim athyab indallahi min rihil misk. Bahkan baunya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah nanti daripada rihil misk, daripada minyak kasturi. Kuluhu panas saim, baunya orang yang berpuasa. Dan bau orang berpuasa itu adalah dari kekosongan yang lama di lambungnya, kekeringan yang lama di mulutnya, maka itu yang menyebabkan bau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bau khasnya orang puasa yang nanti yaumul qiyamah lebih harum daripada minyak kasturi. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jannati baban, dan nanti di surga ada sebuah pintu khusus yang dijuluki dengan panggilan ar-rayyan. Yadkhulu minhu sa'imuna yawmal qiyamah, orang-orang yang berpuasa akan masuk dalam pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan memasuki pintu tersebut kecuali golongan ahlus shaum, para shaimun, orang-orang yang berpuasa. Akan dipanggil di sana, aina shaimun, aina shaimun, mana para shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, maka bangkitlah orang-orang yang berpuasa, dipersilahkan masuk kepada pintu ar-rayyan, ke dalam jannah. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum, enggak ada yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, setelah masuk semua para shaimun, orang-orang yang berpuasa, maka pintu tersebut ditutup. Fa lam yadkhul minhu ahad, tidak ada lagi yang masuk setelah itu. Ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya itu, masih ada keutamaan lain dari keutamaan puasa. Sebagaimana disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seseorang berpuasa di jalan Allah, maksudnya niat ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya karena satu puasa itu dari api neraka sejarak 70 tahun. Satu hari puasa. Kata Nabi Rasulullah SAW, dia akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun atau sejarak 70 tahun. Sab'ina kharifan adalah 7 musim. 7 musim yakni 7 tahun. Muttafaqun alaih. Juga sepakat Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Tentunya hadis yang sangat sahih. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbin. Siapa yang berpuasa dengan iman dan dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul menyambut bulan Ramadan dengan gembira dan dengan semangat. Dan kemudian bertekad sungguh-sungguh ingin memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Dan untuk lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Karena demikian besarnya keutamaan bulan Ramadan dan demikian besarnya keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun itu satu hari puasa. Bagaimana kalau 30 hari? 70 tahun, jauhkan lagi 70 tahun, jauhkan lagi 70 tahun, jauhkan lagi 70 tahun. Demikian pula dosa-dosanya. Siapa yang berpuasa karena Allah, berdasarkan keimanan, berdasarkan harapan keridhaan Allah, harapan pahala dari Allah, imanan wahtisaban, maka niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dijauhkan dia dan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Maka ketika datang Idul Fitri, dia sudah bersih. Masya Allah.